Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab التوحيد الذي هو حق الله على العليم karya الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab لا يُبَعُ لِلَّهِ بِمَكَانِ يُبَعُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, tidak boleh menyembeli hewan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang di situ juga ada sembelihan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun sembelihan yang untuk Allah, tapi ketika disembeli di tempat yang mana di situ ada kesyirikan, ada sembelihan untuk selain Allah, maka itu tidak diperbolehkan. Atau tempatnya berdekatan, tempatnya bertetangga atau berdekatan dengan tempat kesyirikan itu, maka itu tidak diperbolehkan. Ini sudah kita lewati. Pada malam ini insyaAllah ta'ala kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-12, yaitu bab tentang bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita baca, ikhwan yang menghafal matannya, kami persilahkan sampai di mana bab? قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الخلقة والخيط أو نحوهما ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل كنا كاشفات الضر الآية عن مروان بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط من خلطة من سكر فقال ما هذه؟ قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه عن مجهول بسند لا بأس به. وله عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة ولا تأمر الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي حديث ورواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم أن عقبة بن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الهمة فقطعه وتلا قوله إنه ما يؤمن أكثرهم بالله وهم لا يشركون إلا وهم يشركون. طيب أحسن بارك الله. طيب يا لايك siapa lagi yang hafal bagus. Siapa yang hafal? Dalam. Siapa yang hafal lagi? Bab ini bagus sekali dihafal ini bab kita bertauhid ini. Sangat membantu. Dalam. Mana? Soal sunnah. Abu Aisyah mana? Baiklah. Thank you. يتوكل المتوكلون وعن إمرأة بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خلطة من السفن فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انتها فإنها لا تزيدك إلا وحنا فإنها لو بدت وهي لك فإنك لو بدت وهي عليك ما أفتحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ولاة فلا ولا الله له. وله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الهمى وقطعه وتلا قوله وما أكثرهم يشرك بالله وهو ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب yang lain insyaallah ada pan insyaallah lanjut dari ya, bab berikutnya. Baik, kita lanjut. Qala Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala babun min asy-syirki an nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Di sini Asy-Syaikh itu menjazm memastikan bahwa bernazar untuk selain Allah itu syirik. Itu adalah syirik. Apa yang dimaksud dengan nazar? Nazar, definisi nazar secara bahasa diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. An-nadru fil lughah, nazar secara bahasa adalah iltizam fi'li syai'. Iltizam fi'li syai'. Mengharuskan atau keharusan mengerjakan sesuatu itu secara bahasa. Adapun makna nazar secara istilah dalam istilah syariat, kata beliau, iltizam mukallafin fi'la ta'atin lam tajib alaihi bi asli syar'i. Kata beliau hafizahullah, nazar secara syariat menurut istilah syariat adalah seorang mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang terbebani syariat, yang sudah dibebankan syariat kepadanya. Itu namanya mukallaf. Dan mukallaf itu mencakup berakal. Bukan orang gila. Bukan orang tidur. Bukan orang pingsan. Itu namanya berakal. Mukallaf itu. Kemudian baligh. Sudah baligh. Maka orang yang belum baligh belum mukallaf namanya. Ya. Jadi berakal dan baligh. Ada yang menambahkan muslim bukan kafir. Ya, itu namanya mukallaf. Dipaham ya? Baik, maka nazar itu adalah seorang mukallaf, seorang yang muslim, yang baligh dan berakal. Itu mewajibkan untuk dirinya. Mewajibkan untuk dirinya mengerjakan satu ketaatan, satu ibadah. Yang mana ketaatan ini, ibadah ini tidak wajib. Tidak wajib sebenarnya pada syariat. Tidak diwajibkan. Itulah nazar. Ya, jadi seorang mukallaf mewajibkan untuk dirinya mengerjakan satu ketaatan atau satu ibadah yang mana ketaatan ini sebenarnya bukan sesuatu yang wajib dalam agama. Contoh, seorang muslim laki-laki ataupun wanita yang sudah balik dan berakal itu mewajibkan dirinya untuk berinfak. Ya, dia mengatakan kalau saya begini saya akan berinfak. Infak hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi ketika dia bernazar maka berubahlah infak itu menjadi wajib. Dipaham ya? Kalau saya berhasil maka saya akan menyembeli seekor kambing untuk saya makan-makan. Ya, saya menyembeli kambing untuk dimakan dagingnya bukan wajib. Tapi ketika dia bernazar, ya itu tadi, maka berubahlah statusnya menjadi wajib. Paham ya? Itu maknanya seorang mukallaf mewajibkan untuk dirinya mengerjakan satu ketaatan, satu ibadah yang mana ibadah itu sebenarnya asalnya dalam syariat bukan wajib. Bukan wajib. Dipaham ya? Baik. Nah, itu makna nazar. Nah, ikhwani fillah azzaqakumullah. Nazar itu ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Baik. Maka di sini Asy-Syaikh mengatakan termasuk kesyirikan ketika seorang bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Ya, seperti misalnya bernazar untuk kuburan. Bernazar untuk pepohonan. Kalau misalnya saya berhasil, maka saya akan membangun kuburannya fulan. Saya akan membawa kambing, ya, untuk saya sembeli di kuburannya fulan. Kalau anak saya sudah dapat jodoh, saya akan bawa kambing saya sembeli di kuburannya fulan. Ya, kalau misalnya anak saya dan seterusnya, itu namanya bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Asy-Syaikh mengatakan nazar yang ditujukan untuk selain Allah hukumnya apa? Syirik. Hukumnya syirik. Kenapa dikatakan syirik? Kenapa nazar untuk selain Allah dikatakan syirik? Kenapa? Hah? Iya. Baik. Ada yang lebih bisa memberi alu lagi? Di sini baru mengatakan termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Baik, asal. Karena nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah. Dan yang namanya ibadah, kapan diberikan kepada selain Allah itu syirik. Kapan ada ibadah? Satu ibadah saja. Ya, walaupun satu saja itu diberikan untuk selain Allah, maka itu syirik. Sebab definisi syirik apa? Sudah saya terangkan. Apa definisi syirik? Hah? Definisi syirik itu apa? Apa itu syirik? Sudah saya terangkan ini. Ta'rifnya Syekh Shalal Fauzan. Nah, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan bahwa syirik itu adalah sharfu ayyi naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Itu syirik. Sharfu ayyi naw'in, memalingkan, mempersembahkan ayyi naw', jenis apapun dari ibadah jenis apapun dari ibadah yang ada kepada selain Allah, maka itu syirik. Apapun ibadah, ketika ibadah itu diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Dibaham ya? Nah, maka Asy-Syaikh mengatakan termasuk syirik ketika seorang bernazar untuk selain Allah. Kenapa syirik? Karena nazar ibadah. Nazar ibadah. Nanti kita sebutkan dalil-dalilnya bahwa nazar itu ibadah. Ya. Kalau dia adalah ibadah, kemana seharusnya diberikan? Kepada Allah. Ketika seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka itulah syirik. Itulah syirik. Dibahami ya? Baik. Dan syirik di sini, bernazar untuk selain Allah, itu syiriknya tidak ada yang lain kecuali syirik besar. Kecuali syirik besar. Siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka syiriknya pasti syirik besar. Tidak ada syirik kecil dalam masalah nazar. Tidak ada syirik kecil dalam masalah nazar. Kenapa demikian? Karena syirik besar itu, syirik besar itu kaidahnya, kaidahnya syirik besar itu, kata Syekh Shalih Al-Syekh, anna amalan ma minal a'mal sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, sesungguhnya amalan apa saja, amalan apapun dari amalan-amalan yang ada, ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Itu kaidahnya. Ya. Jadi amalan apapun dari amalan-amalan yang ada, ketika diberikan untuk selain Allah, maka itu syirik besar. Itu pasti. Maka nazar adalah ibadah. Nazar adalah amalan. Ketika nazar ini diserahkan kepada selain Allah, maka apa yang terjadi? Jatuh dalam syirik, syirik besar. Paham ya? Baik. Nah, adapun dalilnya bahwa nazar untuk ibadah akan disebutkan oleh penulis di sini. Ya, jadi antum pahami di sini dalam judul bab bahwa termasuk syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Ya, kenapa dikatakan syirik? Jawabannya apa? Karena nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah. Mana dalilnya ibadah? Nanti akan datang. Nazar ibadah. Kalau dia adalah ibadah, maka harus diserahkan kepada Allah. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, ibadah apapun itu, maka jatuh dia dalam syirik. Sebab definisi syirik adalah memalingkan satu jenis ibadah dan ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah. Paham ya? Baik. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini, sebelum kita baca dalil-dalilnya yang menjelaskan bahwa nazar adalah ibadah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata di sini dalam keterangannya, dalam syarahnya, kata beliau, ya. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله pada bab-bab ini, dimulai dari bab yang pertama minasyirki lumsul halqa minasyirki, apa lagi setelahnya itu babu maja'a jurruqa wa tamai dan seterusnya sampai pada bab ini, bab minasyirki. Kata beliau, Syekh rahimahullah pada bab ini itu menjelaskan, menyebutkan jenis-jenis kesyirikan yang mana sebagian manusia terjatuh di dalamnya. Dan Syekh di sini yuridu ay yuhadzira al-muslimin minha. Beliau ingin mentahdir, memberikan peringatan kepada manusia dari kaum muslimin dari jenis-jenis kesyirikan ini. Wa min dhalik di antaranya adalah an-nadru li ghairillah, adalah bernazar untuk selain Allah. Ini syirik. Untuk selain Allah, contohnya seperti apa? Kata beliau dengan jin. Untuk jin. Bernazar untuk jin. Awil awliya, bernazar untuk para wali-wali. Was-salihin, untuk para orang-orang saleh. wa ashabil kubur, untuk para penghuni kuburan. Kata beliau, wa hadza ibadatu lighairillah, ini adalah bentuk ibadah kepada selain Allah, fahuwa syirkun, maka ini adalah syirik. Kemudian kata beliau, wa hadza waqi'un fi hadhihi al-ummati bi kathrah, dan ini terjadi pada umat ini sangat banyak. Ini terjadi pada umat sangat banyak sekali. Ya. Min hina wujidat al-adriha. Kapan mulai banyak kemunculan nazar untuk selain Allah? Dimulai ketika munculnya kuburan-kuburan yang dibangun. Dan situ awalnya. Bermunculan nazar untuk selain Allah dimulai dari kapan? Dimulai ketika bermunculan al-adriha. Al-adriha itu ya monumen-monumen, petilasan-petilasan. Ya, wa bunyat alal kubur, dan ketika kuburan-kuburan itu sudah dibangun, sudah ditembok, disitulah mulai bermunculan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, ya, wa tara katsirun minan nas yattajihuna ilaiha. Maka akhirnya banyak manusia itu pergi ke kuburan. Suka pergi ke kuburan. Li'annahum qila lahum, karena kenapa mereka suka ke kuburan? Karena ada yang mengatakan kepada mereka. Ada yang mengatakan kepada mereka, ya inna hadhihi al-qubur fiha baraka. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini ada keberkahannya. Namanya orang awam, kalau sudah dikatakan berkah, wah, tertarik mereka. Orang awam itu kalau disebutkan berkah-berkah, itu langsung naik semangatnya. Ya, dan ketika mereka tidak ada ilmu dan ada seorang yang berpenampilan kiai mengatakan kuburan ini ada berkahnya, tertariklah mereka. Ya. Inna hadhihi al-qubur fiha barakah. Fiha barakah. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini ada keberkahannya. Wa fiha naf'un, pada kuburan ini ada manfaatnya. Wa fiha dafu darar, dan kuburan ini bisa menolak bahaya. Wa innaha mujarrabah, dan ini sudah terbukti, sudah banyak orang. Ya, ini yang biasanya orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama yang menyampaikan seperti ini, mujarrab ini, kuburannya wali ini baru terbukti. Faman nazara lil qabri fulani aw syekh fulani fa innahu yahsul lahu maqsuduhu. Maka siapa yang bernazar untuk kuburannya fulan atau syekh fulan, maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Ya. In kana mariban yusfa, kalau dia sakit akan disembuhkan kalau dia bernazar kepada kuburannya fulan. Sebab apa? Sebab ada keberkahan. Ada keberkahannya kuburan fulan itu, dan terbukti banyak orang yang tadinya sakit tidak sembuh-sembuh, ketika ada bernazar untuk kuburan-kuburan atau syekh kuburan, maka disembuhkan. Maka dia menjadi sembuh. Baik. Wa in kanat imra'atan turidul hamal, dan jika dia seorang wanita yang ingin hamil, selama menikah tidak hamil-hamil, maka fa innaha idza nadarta bi syekh kuburan, sesungguhnya fa innaha idza nadara, maka jika wanita itu bernazar untuk kuburannya fulani atau kuburannya syekh fulan, maka wanita itu akan segera hamil. Ini dia apa? Ya, di baik dihembuskan di tengah-tengah orang-orang bodoh. Baik. Atau misalnya ada orang yang sudah menanti lama turunnya hujan, tapi tidak hujan-hujan kata syekh, maka bernazarlah untuk pergi ke kuburannya fulan, maka tidak lama kemudian akan diturunkan hujan kepada kalian. Jadi ini beberapa contoh kasus yang disebutkan oleh Al-Syeikh Shalal Fauzan. Kemudian Al-Syeikh mengatakan, nah, dan akhirnya terkadang mereka melakukan, terkadang mereka mengikuti anjuran-anjuran, ya, Pak Kiai tadi, yang dilakukan, dan betul-betul terbukti. Karena betul-betul terbukti. Ya, ada orang yang sudah lama tidak punya anak misalnya, maka dianjurkan begini, kalau kamu mau punya anak, bernazar saja. Apa nazarnya? Ya sudah, sembarang. Kamu sembeli untuk, kamu nazarkan untuk menyembeli kuburannya Syekh Yusuf Nada. maka cepat akan hamil kamu. Kata Syekh Shalal Fauzan, terkadang mereka melakukan dan betul-betul terbukti. Karena terbukti. Tapi Syekh mengingatkan, ya, terwujudnya keinginan mereka, kata Syekh, ini sebenarnya adalah ibtilaan wa imtihanan min Allah. Ini sebenarnya adalah ibtila dan imtihan, ujian dari Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia lebih percaya dengan ya, ucapan-ucapan manusia ataukah lebih percaya dengan ayat-ayat yang sudah jelas melarang hal itu, diuji oleh Allah. Baik. Wa anna hadza yusadiqu qada'an wa qadaran fayahsul. Dan terjadinya, terbuktinya, itu sebenarnya bertepatan dengan takdir Allah, kata beliau. Bukan gara-gara bernazar itu, bukan. Jadi bukan nazarnya yang membuat dia berhasil, tapi sebenarnya bertepatan pada takdir Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan wanita itu hamil misalnya pada waktu ini. Menikah dia bertahun-tahun, Allah tidak takdirkan bertahun-tahun, ya kamu tidak akan hamil, nanti tahun sekian baru hamil. Nah ternyata pada waktu yang sama ketika dia datang ke kuburan bernazar, pada saat itu pula takdir Allah menentukan bahwa pada saat itu hamil dia. Jadi bukan sebenarnya gara-gara nazarnya, tapi bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, sebab nazar itu bukan mendatangkan kebaikan. Akan datang di sana nanti. Nazar itu bukan dia mendatangkan kebaikan. Iya. Hanya saja itu terjadi, kata Syekh, itu bertepatan saja. Ya, bersamaan, kebetulan saja, bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sakit. Sudah lama tidak sembuh. Allah takdirkan lama baru sembuh nanti. Nanti pada waktu sekian baru disembuhkan oleh Allah. Ternyata pada waktu itu, tepat pada waktu Allah takdirkan dia sembuh, dia bernazar. Yang mana yang menyembuhkan dia? Yang mana menjadi sebab kesembuhannya? Apakah karena nazarnya atau takdirnya Allah? Takdirnya Allah. Sebab banyak orang yang bernazar juga tidak terbukti. Iya kan? Tidak semua orang yang bernazar itu masih sembuh, tidak semua. Ya, oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan mengingatkan kepada kita bahwa itu sebenarnya terjadi bertepatan saja. Yusabiqu qada'an wa qadara. Itu hanya bertepatan dengan qada', ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhunnu annahu bisabab nazar. Sementara mereka menyangka bahwa itu dengan sebab nazar, perang bukan. Padahal bukan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa husulul maqsud, ini penting. Faedah ini. Kata beliau wa husulul maqsud, dan terjadinya keinginan yang diinginkan, terjadinya keinginan yang diinginkan, la yadullu ala jawazil fi'l, itu tidak menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Dipaham ya? Terjadinya keinginan yang dia inginkan tidak kemudian menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh. Paham begini? Baik. Fayajibu ayyutanabbaha lihadihi syubhah. Maka wajib untuk berhati-hati. Ya, waspada dari syubhat ini. Wajib waspada untuk berhati-hati dari syubhat ini. Sebab ada orang ya, menganggap karena itu terbukti, berarti itu boleh. Itu boleh. Maka kata beliau terjadinya, ya berhasilnya atau terjadinya sesuatu yang diinginkan, tidak menunjukkan perbuatan itu boleh. Sebab sesuatu yang haram, tetap haram. Sesuatu yang haram, tetap haram. Sama seperti orang kedukun misalnya. Ya, orang kedukun. Apa hukumnya datang kedukun? Hukumnya haram, maka sesuatu yang haram tetap haram, tidak akan berubah hukumnya, apapun yang terjadi. Tetapi ada orang mengatakan, tapi kalau saya ke dukun pasti benar, dan terbukti. Kan begitu ya? Berarti ini boleh. Sebab setiap saya ke dukun itu pasti selalu benar. Setiap saya tanya dukunnya di mana, bagaimana saya, ketika saya melakukan pasti benar. Ketika saya kehilangan barang misalnya, datang ke dukun, maka ketika saya menyampaikan barang saya yang hilang, dukun menyampaikan begini-begini, ternyata betul, saya dapat. Iya. Nah, apakah kemudian ya kenyataan yang terjadi ini kemudian menjadi dalil bolehnya? Tidak. Sesuatu yang haram tetap haram, apapun yang terjadi. Dibahas ya. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan ada seorang datang kepada Nabi bertanya, apa yang ditanyakan tentang dukun? Bertanya tentang dukun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisu bisyai, tidak ada apa-apa yang lain. Tidak ada apa-apa yang lain. Maka orang ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahum yuhadithunana ahyanan bisyai'in, fayaqulu haqqa. Ya Rasulullah, mereka terkadang menyampaikan sesuatu, terkadang mereka menyampaikan sesuatu, ternyata benar. Ternyata benar yang disampaikan. Betul, sesuai dengan kenyataan terjadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nabi tidak mengatakan kalau begitu ya, sudah, datang saja. Enggak. Sebab datang ke dukun hukumnya haram. Siapa yang datang ke dukun, maka tidak diterima salat 40 hari sekedar bertanya. Kalau dia benarkan, kalau dia benarkan dan dipraktikkan apa yang diinginkan oleh dukun, maka menjadi kafir lagi. Maka berkata lima uzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ikhwah sekalian, ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah tentang dukun, Nabi mengatakan tidak ada apa-apa dukun itu, maka Nabi larang jangan kalian datang ke mereka. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mereka kadang-kadang menyampaikan sesuatu ternyata benar. Apa kata Nabi? Tilkal kalimatu minal haq, itu adalah kalimat yang benar memang. Tetapi kalimat yang benar itu yang disampaikan, yang yahtabuhal jinni, itu adalah kalimat yang berhasil dicuri oleh jin dari langit. Itu adalah kalimat yang berhasil dicuri oleh berita, berita yang berhasil dicuri oleh jin dari langit. Kemudian jin tadi yang bekerja sama dengan dukun, fayakurruha atau fayukirruha fi uduni wa bihi, kemudian jin itu membisikkan kata dengannya dukunnya. Itu dibisikkan. Ya. Tetapi tidak semua yang dibisikkan benar. Ya kan begitu? Ya, makanya ada kadang-kadang jin turun, kena meteor. Tidak sempat ke bawah disampaikan. Di bawah itu apa ya? Nah, itu nanti disampaikan ke dukunnya. Nah, dukunnya nanti, kata Rasulullah, payah selipu, dan ma'ana mi'ata kizbah. Maka kemudian satu kebenaran tadi oleh dukun itu dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi lebih banyak salahnya. Satu banding 100. Satu benarnya 100 dustanya. Itu pun yang benar itu apa? Karena berita dari jin yang berhasil mencuri berita dari ikhwan fil din azakumullah. Itulah hakikatnya. Ya, jadi sesuatu yang terbukti terjadi tidak kemudian menjadi dalil bolehnya perbuatan itu. Selama dia haram, maka tidak akan berubah hukum selama-lamanya. Tidak akan berubah hukum selama-lamanya. Sama seperti obat misalnya. Ya, kalau dia sesuatu yang haram, walaupun tiba-tiba ada orang berobat sembuh, apakah kemudian menjadi dalil boleh? Tidak bisa. Selama sesuatu yang haram, tetap haram selama-lamanya. Walaupun sebenarnya ketika diminum sembuh, ya sembuhnya bukan karena itu, tapi karena apa? Bertepatan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya obat, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala jadikan obat dari sesuatu yang haram. Sabda Rasulullah SAW, maja'alallahu syifa'a ummati fi ma harram. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan umatku dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Syekh, ya di sini kemudian beliau akan menyebutkan dalil-dalil. Dalil-dalil tentang nazar itu ibadah. Jadi bukan dalil bahwa nazar itu syirik, tidak. Ya, bukan teksnya syirik itu nazar, tidak. Tapi beliau hanya menyebutkan nazar itu ibadah. Ya, kalau dia adalah ibadah, maka harus diberikan kepada Allah. Siapa yang memberikan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Nah, apa dalilnya bahwa nazar ibadah? Kata beliau, wa qawlullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadri. Begitu dalam bukunya, hanya itu ayatnya. Hendak ya? Baik, dalam pada buku saya hanya itu saja. Yufuna bin nadri. Ada yang punya buku lain yang panjang ayatnya? Boleh khafuna untuk fatul mali. Apa ayatnya? Yufuna bin nadri. Boleh khafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 7, mereka menunaikan nazarnya. Mereka menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman, dan mereka adalah orang-orang yang takut pada suatu hari. Hari yang dimaksud hari kiamat. Ya kana syarruhu mustatira, yang mana pada hari itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu merata. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut pada suatu hari di mana pada hari itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu merata. Baik, ikhwan fil din azakumullah. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Yufuna mereka. Itu adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nazarnya apabila mereka bernazar. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut pada hari di mana azab Allah berlaku. Siapa yang masuk mereka? Hah? Itu bisa dipahami pada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Innal abrara kana yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna barzukan. Jadi siapa yang dimaksud mereka di sini? Yaitu innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik. Al abrara. Jadi yang dimaksud yufuna mereka adalah al abrara. Mereka sesungguhnya orang-orang yang abrara. Abrara itu apa? Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, maka ayat ini ikhwas kalian adalah pujian. Konteksnya ayat adalah pujian. Siapa yang dipuji? Adalah orang-orang abrar. Kenapa mereka orang-orang abrar? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nazarnya apabila mereka bernazar. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut pada hari di mana azab Allah itu melaka. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah. Dari mana sisi pendalilannya nazar ibadah? Dari mana sisi pendalilannya bahwa nazar itu ibadah? Siapa yang bisa? Dari mana sisi pendalilannya? Ya, kita sekarang berbicara nazar ya. Kita ingin menjelaskan nazar itu ibadah. Mana dalilnya ini? Mereka adalah orang-orang yang selalu menunaikan nazar. Dan di sini ayat konteksnya pujian. Memuji orang-orang abrar tadi. Kenapa mereka dipuji? Karena ketika mereka bernazar ketaatan, mereka selalu menunaikan nazarnya. Dan mereka adalah orang-orang yang takut pada hari di mana Allah melaksanakan. Nah sekarang ikhwan fiddin azakumullah, dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa nazar ibadah dari ayat ini? Mana sisi pendalilannya? Ahsan, mantap jawabannya. Karena ayatnya memuji, ya kan? Konteksnya ayat memuji orang-orang yang abor tadi. Sesuatu yang dipuji oleh Allah, sesuatu yang disukai oleh Allah, itu pasti apa? Pasti dicintai. Ya kan? Pasti dicintai. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nada. Berarti Allah cinta dengan orang-orang yang ketika bernadar ditunaikan nada. Sesuatu yang dipuji oleh Allah otomatis pasti dicintai oleh Allah. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah itulah ibadah. Paham? Sebab ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu dicatat. Catat itu. Yang punya catatan. Ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un, ya, nama yang mencakup segala sesuatu. Nama yang mencakup segala sesuatu, ya, yang dicintai oleh Allah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, apakah itu berupa ucapan atau berupa perbuatan, apakah itu nampak atau tidak nampak, itulah ibadah. Ya. Saya ulang, ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu ucapan atau perbuatan, apakah itu nampak, perbuatannya nampak, ucapannya nampak, atau tidak nampak. Ya, itulah ibadah. Yang nampak seperti apa? Sholat, puasa, haji. Yang tidak nampak seperti apa? Takut, tawakal, harapan. Ya, rohbah, takut, apa, cinta, harapan, dan seterusnya, itu yang namanya ibadah. Ya, jadi segala ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Maka nazar adalah ibadah, berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Berarti sesuatu yang dipuji pasti dicintai. Paham ya? Baik. Nah, kemudian ayat berikutnya, azan dulu. Tadi kita katakan bahwa ayat surah Al-Misr tadi apa? Bentuknya apa? Ujian. Ujian terhadap orang yang menunaikan nadarnya. Ya. Namun di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, kata beliau, baik, hada madhul lahu ba'da ayyan duru. Ini adalah ujian terhadap mereka. Siapa yang masuk mereka tadi? Al-Abrar. Ba'da, tapi mereka dipuji oleh Allah setelah mereka bernadar. Setelah mereka bernadar. laisa madahan lidukhul fil nadam, bukan pujian ketika mau bernada. Bisa dipahami maksudnya? Jadi ini ayat memuji mereka setelah mereka bernada, mereka tunaikan. Adapun mau bernada itu tidak dipuji oleh Allah. Jadi kenapa mereka dipuji setelah mereka bernada, mereka tunaikan? Itu yang dipuji oleh Allah. Tetapi adapun sebelum bernada, baru mau bernada, itu tidak terpuji. Paham maksudnya? Jadi pujian Allah kepada mereka setelah mereka bernada, bukan pujian ketika mereka baru mau bernada. Baik. Wa inna ma huwa mad'un lil wafa'i bihi ba'da nuzulihi. Sesungguhnya pujian itu kepada mereka itu karena mereka menunaikan nazarnya setelah mereka bernazar. Yang dipuji oleh Allah ketika mereka menunaikan. Faham? Itu yang dipuji oleh Allah. Adapun baru mau bernazar, kalau saya misalnya berhasil, saya akan mengambil sholat, saya akan berinfak, sebelumnya tidak pernah berinfak, tapi kalau saya berhasil kali ini, saya akan berinfak di masjid. Nah, ini yang tidak terpuji. Paham ya? Jadi kapan terpuji? Setelah bernazar, ditunaikan nazarnya tadi, itu yang terpuji. Tapi sebelum bernazar, baru mau bernazar, itu tidak terpuji, itu hukumnya makruh. Paham ya? Jadi bernazar itu hukumnya apa? Hukumnya makruh, tidak terpuji, tidak bagus. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanduru, jangan kalian bernazar, jangan. Fa innan nadra la ya'ti bi khair, karena sesungguhnya nazar itu bukan mendatangkan kebaikan, bukan nazar yang mendatangkan kebaikan." Jadi itu tadi. Jadi bukan gara-gara bernazar akhirnya berhasil, bukan. Sebab nazar itu tidak mendatangkan keberhasilan, bukan gara-gara nazar. Jangan bernazar, kata Rasulullah. Innama yustakhraju minal bakhil, tetapi nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang pikir bakhil orangnya. Makanya para ulama mengatakan kalau begitu bernazar hukumnya makruh. Tetapi kalau sudah terlanjur bernazar dan nazarnya taat kepada Allah bukan maksiat, maka itu terpuji kalau dia lakukan. Itu kalau dia laksanakan. Adapun memulai bernazar itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tidak dianjurkan bernazar. Sebab kata Rasulullah itu muncul keluar dari orang-orang yang bakhil. Kenapa? Nanti mau berinfak kalau dapat imbalan dari Allah. Itu namanya bakhil. Ya, nanti mau beramal soleh kalau ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada, tidak mau buka. Itu namanya bakhil. Baik. Berikutnya wa qawluhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan apapun yang kalian infakkan atau yang kalian nadarkan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahuinya." Kata Allah, apapun yang kalian infakkan atau yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan makna Allah mengetahuinya di sini artinya Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Allah akan membalas dengan kebaikan. Dan apapun yang kalian infakkan dan nazar yang kalian nazarkan dan kalian lakukan nazar itu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Ini ayat juga dibawakan oleh beliau untuk menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah. Mana sisi pun dari lainnya di sini? Nazar ibadah. Hah? Apa? Ya. Baik, Hasan. Karena Allah akan membalas dengan kebaikan. Itu menunjukkan ibadah, kan? Ya, sesuatu yang dibalas oleh Allah dengan kebaikan, itulah ibadah. Kemudian yang kedua, sisi pendalilannya yang kedua, Pak. Masih ada sisi pendalilannya lagi. Yang kedua dalam ayat ini. Apa sisi pendalilan yang kedua? Digandengkan dengan infak. Digandengkan dengan infak. Infak ibadah. Ibadah. Berarti kalau begitu, nazar juga ibadah. Sama seperti firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah. Ya, Pak sudah mengatakan wanhar berkurbanlah, berarti kurban ibadah, sembelihan ibadah. Iya kan? Ya, berarti kalau dia ibadah, sembelihan itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Dari mana kita tahu sembelihan ibadah? Karena digandengkan dengan sholat. Berarti sembelihan juga ibadah. Jadi sama di sini, ya kita tahu bahwa nazar itu ibadah dari ayat ini karena digandengkan dengan infak. Infak adalah ibadah. Baik. Kemudian yang terakhir, hadis dari yang terakhir, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Siapa yang bernazar untuk taat, nazarnya taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Artinya hendaklah dia melakukan nazar itu. Wa man nadara an ya'si Allah, dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, nazarnya maksiat bukan taat, maka fala ya'sihi, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Artinya jangan dia lakukan nazarnya, tidak boleh, haram. Ya. Maka ini hadis ikhwan fillah rahimakumullah juga menunjukkan kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan, falyuti'hu, maka hendaklah dia lakukan nazarnya. Ya, siapa yang bernazar, nazarnya taat kepada Allah, tidak ada maksiat, maka hendaklah dia mentaati Allah. Artinya hendaklah dia melaksanakan nazarnya, perintah. Sesuatu diperintahkan berarti pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Baik. Kemudian dalam hadis ini, ya, Nabi kita menyebutkan nazar itu ada dua. Ada dua macam. Ada nazar taat, ada nazar maksiat. Ya. Dan ini kadang-kadang manusia tidak terlepas dari dua ini. Kadang nazarnya bagus, kadang nazarnya maksiat. Nazar yang bagus, nazar yang taat, banyak. Nazar untuk sholat, nazar untuk berpuasa, nazar untuk berinfak, nazar untuk yang lainnya, berpuasa dan yang lainnya. Ya, nazar yang maksiat, contohnya apa? Contohnya apa nazar maksiat? Ya, banyak contohnya. Banyak contohnya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kalau misalnya saya berhasil ini, saya undang temanku di Bandung. Saya bernazar, saya akan panggil semua teman-temanku dulu, alumni-alumniku untuk menyembah Allah. Itu nazar maksiat. Maka apakah wajib dunia kenazarnya? Haram, tidak boleh. Nazar maksiat tidak boleh dilakukan. Nazar taat wajib dilakukan. Paham ya? Baik. Dan nazar yang paling maksiat kepada Allah adalah nazar kesyirikan. Ada orang bernazar, kalau misalnya, ya, saya berhasil atau anak saya misalnya dapat keturunan, maka saya akan berziarah ke makam wali songo di Makassar ini. Bernazar akan berziarah ke makam Wali Songo untuk membawa, untuk menyembeli apa di sana dan seterusnya. Ini nazar maksiat, dan maksiatnya bertumpuk-tumpuk. Nah, maksiatnya bertumpuk di sini. Pertama, maksiatnya apa? Dia sudah melakukan perjalanan. Melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan untuk melakukan ritual ke makam Wali Songo. Itu haram hukumnya, haram. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan, perjalanan khusus untuk melakukan ibadah kecuali ke tiga masjid. Kecuali ketiga tempat masjid, yaitu Masjidil Haram, apalagi Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Maka seseorang yang ingin melakukan ritual ibadah boleh saja, tapi ketiga tempat ini saja. Dari sini misalnya berniat ya mengumpulkan uang untuk pergi ke Masjidil Haram beribadah, tawaf dan seterusnya, membaca Al-Quran sana, ini boleh. Ya, tetapi untuk tujuan lain, untuk tempat-tempat lain, hukumnya haram, walaupun itu masjid. Ada orang misalnya sengaja misalnya dari Luqmanul Hakim, sengaja dia nak menyiapkan perbekalan untuk pergi ke masjid yang ada di sana, misalnya di Surabaya, untuk ibadah. Padahal masjid ini boleh tidak? Tidak boleh. Apalagi niatnya ke kuburan. Di kuburan mau beribadah, di kuburan mau menyembeli. Itu haram hukumnya. Satu pelanggaran. Iya kan? Sebab dia sudah melakukan safar rihlah untuk suatu ritual ibadah yang tidak dibolehkan dalam agama. Ya, biasanya ada istilah apa itu? Apa itu? Istilah tor, apa itu? Wisata religi. Nah, itu mengunjungi kuburan itu. Dari kuburan Kalimantan sampai 10 hari, biayanya 1.500.000 di luar makan. Pernah saya baca begitu. 1.500.000 di luar makan. Akhirnya ada orang bilang, kesempatan katanya, murah dan wali yang mau dikunjungi. Pergilah dia. Ya. Ini maksiat kepada Allah. Sebab dia sudah melakukan wisata perjalanan untuk selain tiga masjid tadi. Ya, jangankan kuburan, masjid selain masjid tadi itu tidak boleh. Ya, wisata khusus untuk pergi ke mana misalnya Masjid Agung Bantul untuk menghususkan tawaf di situ atau iktikaf di situ khusus, tidak boleh. Ya, baik. Apalagi kuburan. Kemudian sampai di sana, apa yang dilakukan? Kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga pelanggarannya apa? Apa pelanggarannya? Hah? Mubazir. Apa itu mubazir? Nah, selama ini kita paham mubazir itu kalau banyak hati dibuang. Itu mubazir. Ya, mubazir itu lah. Tapi mubazir itu adalah menyalurkan harta bukan kepada jalan yang benar, itu mubazir. Sekarang dia mengeluarkan biaya 1.500.000 tadi. Dikeluarkan biaya 1.500.000 kepada jalan yang benar atau jalan yang salah? Jalan yang salah, maka itulah mubazir. Dan dia adalah saudara syaitan. Coba lihat pelanggarannya. Ada berapa pelanggaran? 3 pelanggaran. Dan yang paling bahaya adalah syiriknya tadi. Ya, sebab dia menyembeli, sembelihan itu apa? Ibadah. Dan ibadah itu ketika diberikan kepada wali kuburan, maka itulah syirik. Itulah syirik. Baik. Atau misalnya ada orang bernadar, biasa juga ada bernadar begitu. Ya. Kalau misalnya anak saya sudah dapat jodoh, lama anaknya tidak menikah. Ya, tidak dapat jodoh. Nah, cewek di sana. Nah. Ya, tidak dapat jodoh sudah. Apa namanya itu? Apa istilahnya itu kalau sudah tua dan belum menikah? Hah? Orang tua ada istilahnya apa lagi? Lupa. Ya. Ya. Maka dia bernazar. Biasa di kampung seperti itu. Kalau misalnya anak saya sudah ada yang melamar, maka saya akan pergi ke kuburannya fulan, saya akan tembok kuburannya. Ya ada begitu. Saya akan percantik kuburannya itu. Karena saya tidak terlambat kuburannya sang wali itu. Saya akan memberikan tegel yang paling mahal, keramik yang paling mahal. Kemudian saya akan bangun bertingkat seperti hotel Clarion. Contoh saja. Ini nazar apa? Nazar maksiat. Ya, nazar maksiat dan pelanggarannya banyak juga. Ya. Di antara pelanggarannya adalah jelas sekali pelanggarannya apa? Membangun kuburan. Membangun kuburan haram. Membangun menembong kuburan hukumnya haram. Ya kata Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah ayyudas sotal qabru wa ayyum ada alaiha wa ayyubna alaiha. Rasulullah melarang tiga pada kuburan. Pertama, menjatuh, mengapur. Mengapur tembok. Yang kedua, menduduki kuburan. Yang ketiga, membangun di atasnya. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, atau Abu Hayyan Al-Asadi, sahabat, itu pernah mengatakan, ya, pernah mengatakan bahwa Rasulullah, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada saya, kata Abu Hayyan, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada saya, ala ab'atuka ala ma ba'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku saya utus kamu wahai Abu Hayyan untuk melakukan satu misi pekerjaan yang mana Nabi pernah mengutus saya untuk melakukan pekerjaan ini. Apa misinya? Apa pekerjaannya? Kata Ali bin Abi Thalib, pergilah kamu mencari patung-patung. Alla tada' insalan illa tamassahu. Jangan kamu biarkan ada patung-patung pun kecuali kamu hancurkan. Ini ya, Nabi pernah mengutus saya untuk tujuan ini, untuk tugas ini. Sekarang saya mengutus kamu wahai Abu Hayyan. Maukah kamu saya utus? Ali mengatakan, maukah kamu utus? Karena ini risikonya berat kan? Tanya dulu. Berani enggak? Kalau mau, bagus. Sebab saya pernah diutus oleh Nabi. Berarti ini dari Nabi. Mau tidak? Jika kamu mendapati ada patung, patung apapun, kamu robohkan, kamu hancurkan saja. Ya, kalau ke bandara itu. Berani. Ya. Wala qabran musyarrafan illa tawaitahu. Dan jangan kamu biarkan ada kubur, satu pun kubur yang ditinggikan sendiri. Kalau sudah ditinggikan, kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu ratakan. Ini justru mau membangun seperti Hotel Clarion. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ali untuk menghancurkan semua patung dan meratakan semua kuburan. Ya. Maka siapa yang bernazar untuk tujuan dari, maka itu nazar maksiat. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Bahkan haram hukumnya. Nah, sekarang ikhwan itu nazar Allah kita tutup. Kalau misalnya ada orang bernazar maksiat, kan tidak boleh kan? Tidak boleh. Haram. Apa kewajibannya? Dia sudah menazar. Kalau saya anu, ya saya akan begini. Mana maksiat itu? Apa kewajibannya? Kalau dia tidak tidak boleh menunaikan nazarnya, maka kewajibannya adalah apa? Ya, ada ulama yang mengatakan membayar kafarah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak. Dia hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu maksiat. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, dia harus membayar kafarah plus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang benar, harus membayar kafarah. Harus membayar kafarah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sahabat Ibnu Abbas kata Rasulullah, dan nadara ala dara'an. Sesungguhnya nadar itu ada dua. Kata Nabi, innan nadara nadra'an. Sesungguhnya nadar itu ada dua. Kata Rasulullah, fama kana lillahi fataftaratuhu wafa. Adapun nadar untuk Allah, satu, nadar untuk Allah, maka kafarahnya adalah menunaikan nadarnya, melakukan. Ya, fama kana lisyaitan, adapun nadar untuk syaitan, itu maksiat. Ya, fala wafa'a lahu, maka tidak ada penunaian nazar di situ. Tidak boleh baginya untuk menunaikan nazarnya. Tetapi kata Rasulullah, wa kafaratuhu, tapi kafarahnya adalah kafaratu yamin, seperti kafarah sumpah. Jadi wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Sama seperti kafarah sumpah. Apa kafarahnya sumpah? Hah? Berpuasa 2 bulan. Itu kafarah siang hari itu. Itu kafarah siang hari itu. Kafarah khusus itu. Ya. Apa kafarahnya? Orang yang bersumpah demi Allah, saya tidak mau lagi berhubungan hakim. Ternyata dia tidak muncul dia. Berarti melanggar sumpah kan? Banyak kafarah. Apa kafarahnya? Hah? Kafarahnya apa? Yang pertama, takaffaratuhu ita'amu 'asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Jadi kalau ada tadi orang bernadar, kalau saya berhasil kupanggil semua teman-teman untuk merokok, kuberikan rokok apa yang paling murah. Yang paling murah ada begitu. Ternyata harus membayar kafarah, ternyata kafarahnya lebih mahal. Sebab harus memberi makan 10 orang miskin. Iya. Yang kedua, fakafaratun li'am 'asyrata masakin min awsati ma tu'imuna aw kiswatuhum, atau memberi pakaian. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Aw tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Sekarang budak tidak ada. Sekarang budak tidak ada. Maka dua kali yang dilakukan. Apa yang pertama? Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Ya, memberi pakaian di sini nanti akan kita bahas pada pembahasan fikih, nanti ada pembahasannya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam." Maka siapa yang tidak mampu yang tiga tadi, tidak mampu tadi, maka dia beralih ke berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Apakah berturut-turut? Tidak, terserah. Mau disikin boleh, mau dikontan boleh. Tapi sekarang zamannya cicil. Ya, semua orang suka cicil sekarang. Maka dicicil saja, tidak apa-apa. Baik, jadi 3 hari ya. Dan kafarahnya di sini, untuk 3 yang pertama, boleh dipilih. Dipilih yang 3 yang pertama itu. Boleh memberitakan, kalau tidak mau memberi apa pakaian, kalau tidak mau memberi rambut, itu boleh dipilih itu. Pilih, pilihan itu. Ya, ada pun yang terakhir, nanti kalau tidak bisa yang ketiga, 3 itu tadi, baru berpuasa. Tidak boleh langsung pilih puasa, tidak boleh. Harus melewati yang ketiga. Ya, baik. Kalau sudah tidak bisa juara 3, baru berpindah pada juara 4. Juara konsep. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah selesai bab tentang nazar. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab berikutnya. Bab apa bab berikutnya? Al-isti'adzatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk syirik. Kadangkala termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kami jasa angkutan dan penumpang itu minta diantar kepada seorang dukun. Apakah kami termasuk orang yang mendatangi dukun? Kalau dia datang, iya, karena kamu datang ke saya. Betul, datang. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Kalau yang dimaksud dalam hadis, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, datangnya untuk apa? Untuk bertanya. Kalau itu untuk mengantar ini. Kalau untuk mengantar bukan masuk dalam hadis tadi, tapi masuk pada firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk tolong-menolong dalam perkara dosa dan maksiat, maka itu haram. Tapi bukan masuk dalam hadis tadi. Ya kalau pertanyaannya apakah termasuk mendatangi? Ya termasuk mendatangi. Jawab datang itu di situ. Ya. Apa hukum berekreasi ke tato yang di mana di sana ada patung Yesus terbesar di dunia? Ya, rekreasi ke tempat-tempat kesyirikan tidak boleh. Tidak boleh. Rekreasi ke Candi Borobudur melihat dia, apa orang pun hanya melihat dia, tidak boleh. Tidak boleh hukumnya rekreasi ke tempat-tempat kesyirikan. Itu hukumnya haram. Wal ladzina la yashhaduna zuhur. Dan hamba-hamba ibadur Rahman adalah mereka-mereka yang tidak mau menyaksikan az-zuhur, kebatilan. Az-zuhur di sini maknanya luas, bisa bermakna segala bentuk kebatilan. Maka mereka tidak mau menyaksikan yang seperti itu. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Kalau tujuannya bukan rekreasi, tujuannya misalnya ada tugas, misalnya tidak mengapa. Atau kebetulan misalnya lewat, ya tapi kalau rekreasi, mau melihat-lihat apa itu tempat-tempat syiriknya, maka itu tidak boleh. Itu hukumnya tidak boleh. Baik. Cukup ya. Ada lagi? Cukup. Subhanallah. Alhamdulillah. Syadu'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.